Orang bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah, cerita kiamat. Wah, dasarnya kiamat kayak apa. Semua orang diam, nangis semua. Orang bedui enggak. Ini Nabi itu aneh, cerita kiamat kok udah ada tanggalnya ini gimana. Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan, wus, pantas sudah nangis dewi-dewi. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir. Mikir dewi-dewi gitu. Tapi ini enggak. Orang bedui cara berpikir tuh enggak. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas kapannya. Jadi unik.